jarang menghiraukan. Inginkan kesetiaan, namun sering menduakan. Semua itu salahku. Aku di masa lalu tak cukup menyesalinya. Jangan lagi mengulanginya. Mengenal dirimu, jalani denganmu. Saat marah aku lupa semua kelebihanmu. Mengingat awal cerita, ada saat terluka, hiasi masa bahagia. Kau menyadarkan aku, kita bukan makhluk sempurna. Mendekati pun tidak, tanpa kau melengkapiku harus berkaca. Hanya beginilah aku, beruntungnya aku memiliki dirimu. Akan ku bawa cermin ini kalau perlu sampai mati, agar aku tak lagi lupa. Selalu mensyukuri hari ini, denganmu aku berbagi, beruntungnya aku. Tanpa kau melengkapiku harus berkaca. Hanya beginilah aku, beruntungnya aku memiliki dirimu. Memiliki dirimu. We're gonna make it.